Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأوصي نفسي أولًا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كن وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر طلبة العلم وإخواني في الله حفظكم الله، sebuah nikmat dari Allah عز وجل Allahu Azza wa Jalla mempertemukan saya dengan para penuntut ilmu agama, orang-orang yang terbaik di muka bumi ini, orang-orang yang sedang meniti jalan menuju surganya Allahu Azza wa Jalla. Tentu bagi saya adalah sebuah pertemuan yang sangat berarti, karena bagaimanapun juga bertemu dengan orang-orang saleh, pemuda-pemuda yang saleh, anak-anak yang saleh, al-aba yang saleh, sebuah nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan bahwa pertemanan itu sangat terkait dengan urusan agama. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرء على دين خليله. Setiap orang itu terlihat, terkaji, diketahui sesuai dengan agama temannya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan ini sebagai sebuah amal saleh, menziarahi orang-orang saleh menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Terlebih pertemuan dengan orang-orang yang terbaik di muka bumi, di tempat yang terbaik pula, di salah satu rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. di mana Rasul alaihi salatu wassalam telah menyebutkan kondisi pertemuan di rumahnya dengan mengatakan wa majtama'a qaumum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah wa dhakarahumullahu fiman indah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tiadalah kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mereka tadarus padanya Al-Quran, mengkaji, mendalami, mempelajari Al-Quran padanya, kecuali kata Rasul alaihi salatu wassalam akan turun di tengah-tengah mereka itu as-sakinah. As-sakinah ketenangan. As-sakinah adalah ketenteraman. Yang semuanya itu adalah gambaran dari kebahagiaan dan kelapangan dada. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, majlis itu benar-benar diliputi oleh rahmatnya Allah Azza wa Jalla, dikelilingi oleh para malaikat, dan orang-orang tersebut yang berkumpul di rumahnya Allah Azza wa Jalla disebut oleh Allah termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Oleh karena itu saya sangat-sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bertemu dengan teman-teman saya dari awal dakwah di Indonesia ini, berjuang barakallahu fikum, bertemu dengan para penuntut ilmu, orang yang terbaik di muka bumi ini, orang-orang yang semut, ikan yang ada di lautan, para malaikat memintakan ampun buat mereka. Bukankah ini adalah sebuah kehormatan dari Allah Azza wa Jalla? Bukankah ini adalah sebuah pengangkatan derajat dari Allah Azza wa Jalla? Bukankah ini adalah posisi yang tinggi di dunia ini, sehingga tidak ada sebuah martabat, kedudukan, derajat yang paling tinggi kecuali derajat kedudukan yang antum miliki bersama. Oleh karena itu, sangat besar upaya dan usaha setan untuk menghadapi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang belajar ilmu agama. Dan setan merasakan bahwa inilah dia musuh yang paling berbahaya. Padahal antum duduk menghafal Al-Quran, menghafal hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, belajar doa, belajar hukum dan sebagainya. ternyata dalam perhitungan setan ini musuh yang sangat berbahaya. Ini adalah lawan yang sangat tangguh. Dia punya senjata, senjatanya sangat mahal. Dia punya perisai-perisainya sangat kuat. Dia punya lentera sorotannya luar biasa. Ilmu agama, barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak memiliki tentang ilmu agama, tidak ada senjatanya, setan enak, gampang menyesatkan dia, menjatuhkan dia ke dalam dosa dan kemaksiatan, menghancurkan hidupnya, gampang, karena dia tidak punya senjata. Di waktu yang bersamaan, dia tidak punya tameng, karena ilmu akan menjadi senjata dan ilmu pula yang akan menjadi tameng, sekaligus ilmu pula yang akan menjadi lentera. Dalam semua bentuk kegelapan hidup, dari masa ke masa, maka ilmu itu akan menjadi lentera, lampu penerang hidup. Sehingga siapapun yang membawa lentera ini, dia akan mengetahui di mana ada lubang, di mana ada batu. Dalam kegelapan malam, maka dia mengerti di mana ada tiang, mana ada pohon, di mana ada duri. Dia bisa ketahui. Tapi jikalau dia tidak memiliki ilmu, semuanya ditabrak, kesandung batu, jatuh, masuk lubang, jatuh lagi, nabrak pohon, karena tidak memiliki, barakallahu fikum, lentera. Mari kita mendengarkan bagaimana orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang sedang belajar agama Allah. Dan posisi serta kedudukan orang yang belajar ilmu agama adalah berada di dalam derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, bahkan orang-orang yang istimewa hidupnya. Bagaimana itu? Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapapun dari laki-laki, perempuan, dari anak, kemudian pemuda, pemudi, sampai orang tua, siapapun yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, siapapun, kebaikan untuk dunianya, kebaikan untuk alam barzakhnya, alam kuburnya, kebaikan untuk akhiratnya, siapapun, dan sekecil apapun bentuk kebaikan itu, Orang-orang yang Allah inginkan padanya untuk sampai membuka pintu-pintu kebaikan, kecil, sedang, besar, ringan, sampai yang berat, Allah Azza wa Jalla memanggil dia, memberikan kepadanya, menitipkan untuknya kesempatan, peluang, kemauan, kekuatan untuk dia bertafaqquh fi dinillah, untuk dia mengkaji dan mendalami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia, Allah bukakan kesempatan, Allah Azza wa Jalla tanamkan kemauan dan keinginan padanya untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Diperlancar, barakallahu fikum. Istimewa sekali hidupnya, rahimani wa rahimakumullah. Orang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat semuanya mendengar sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian, orang yang terbaik di tengah kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. An-Nabi alaihi salatu wassalama yaqul, inna allaha yarfa'u bihadhal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dengan kitab ini suatu kaum, ai dengan Al-Quran. Dia pelajari, dia gali, dia hafal, kemudian dia amalkan. Allah mengangkat derajat kaum dengannya dan juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Quran itu. Di saat tidak dipelajari, di saat tidak diamalkan isinya, maka Allah akan merendahkan kaum tersebut. Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi yakul, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu ke beberapa derajat. Di dunia terlihat derajat itu, dan juga derajat di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Azza wa Jalla bersaksi terhadap kalimat la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Kita semuanya mengetahui bahwa tidak ada kalimat yang tertinggi dalam hidup ini daripada kalimat la ilaha illallah. sebagai kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebagai kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Kalimatul taqwa, la ilaha illallah. Kalimatul islam, la ilaha illallah. Urwatul wuthqa, tali yang kokoh, la ilaha illallah. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan kalimat yang tinggi dan besar ini. Dan Allah Azza wa Jalla memasukkan ada dari barisan makhluknya yang ikut memberikan persaksian terhadapnya. Berarti makhluk yang di gabung atau dipanggil oleh Allah, dimasukkan oleh Allah untuk bersaksi terhadap kalimat yang besar ini, berarti makhluk ini adalah mulia, terhormat, tinggi kedudukannya. Siapa mereka? Barisan yang pertama adalah al-malaikah, para malaikat. Kemudian dari barisan manusia ini siapa? Siapa yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam persaksian ini? Siapa? Tidak semua manusia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalamnya. Di situ ada orang yang cerdas, ada orang yang kaya, ada orang yang ini, ada orang yang itu. Ternyata yang dimasukkan oleh Allah dari kalangan manusia ini untuk ikut bersaksi dalam kalimat yang besar, wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Sehingga kalau ada orang yang melebihi kedudukan, posisi, derajat dari orang yang berilmu, Allah akan masukkan. Tapi karena tidak ada lagi, Allah Azza wa Jalla mengistimewakan orang-orang yang berilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar. Ini semuanya ma'asyira talabatil ilm, ikhwani, mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada posisi, kedudukan, derajat yang tinggi di muka bumi ini daripada orang yang belajar agamanya dan dia mengamalkan apa yang telah diajarkan atau yang dia telah pelajari. Karena posisinya dan kedudukannya tinggi, berarti ujian dan cobaannya juga tinggi. Karena ini adalah keistimewaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla buat orang yang belajar ilmu agama, maka kebencian, ketidaksukaan orang yang sudah dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, diusir dari rahmatnya, dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla, kebenciannya terhadap orang-orang yang istimewa ini adalah sangat tinggi. Karena orang yang berilmu inilah yang akan menyempitkan jalannya setan dalam mengganggu dan menggoda dirinya yang berilmu, mengganggu, menggoda orang lain. Loh kok bisa? Karena ilmu ini bukan hanya dia peruntukkan buat dirinya. Pulang ke rumah, dia ingatkan abinya, "Bi, sabar lebih." Ingatkan umiknya, tegur adik-adiknya. Ini yang berbahaya. Jadi kebaikan ilmu itu tidak hanya buat dirinya sendiri yang berilmu. Bedakan. Kalau dia tekun ibadah di masjid, ini puasa, ibadahnya luar biasa, buat dirinya. Tetapi orang yang berilmu ini tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga kebaikan, kebagusan, kelurusan dengan ilmu itu akan berdampak baik kepada yang lain. Inilah yang menyempitkan jalannya. Jalan setan di dalam merusak, barakallahu fikum. Sehingga permusuhan yang diarahkan kepada orang-orang yang berilmu ini adalah tinggi. Diawali tentunya permusuhan setan terhadap para nabi dan rasul. Luar biasa. Karena Rasul alaihi salatu wassalam, para rasulnya Allah alaihi salatu wassalam, para nabi Allah azza wa jalla alaihi salatu wassalam, membawa lentera, membawa tameng, membawa senjata untuk dibagi-bagikan kepada hambanya Allah azza wa jalla. Ini loh senjatamu. Ini tameng, ini lentera. Sehingga permusuhan setan terhadap para nabi dan rasul itu adalah besar. Sampai membakar emosional kaumnya agar membunuh utusan tersebut. Disakiti, dicela, dicerca. Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang dikatakan tukang sihir. Setan tahu. Tapi yang namanya barakallahu fikum tudingan dan tuduhan, ya terkadang memakan. Barakallahu fikum, ada orang yang terbawa. Kan semuanya ada di tangannya Allah Azza wa Jalla. Nabi kita alaihi salatu wassalam dicela dengan tukang sihir, padahal semuanya tahu perilaku, akhlak, adab, pembawaan hidup, tabiat, perangai tukang sihir itu tidak ada sama sekali pada diri Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tapi ia harus dituduh demikian. Tujuannya agar jangan sampai ada orang yang mau menyimak, mau mendengar, mau belajar, mau barakallahu fikum menerima apa yang dibawanya. Lebih aneh dan lebih lucu lagi, orang yang terbaik manusia ini dituduh orang gila. Barakallahu fikum. Nabi kita alaihi salatu wassalam dituduh orang gila. Lah kan sekaligus Ini adalah celaan terhadap Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus orang gila, Allah menyuruh untuk melakukan perbaikan di muka bumi orang gila. Celaan terhadap Allah Azza wa Jalla. Tapi memang itulah dia. Upaya usaha-usaha setan, iblis, yang bekerja sama dengan setan-setan manusia dan bangsa jin untuk menghadapi orang yang membawa ilmu, orang yang membawa wahyu, dihadapi sedemikian rupa dengan berbagai celaan. Kemudian ada upaya setan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari bangsa jin setan tersebut untuk kemudian dengan apinya membakar Nabi kita alaihi salatu wassalam. Demikian juga upaya dari orang-orang kafir, yang tentu ini adalah bala tentaranya iblis laknatullah alaih, berupaya untuk membunuh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa permusuhan yang diarahkan kepada orang yang belajar kebaikan, membawa kebaikan hidup dengan ilmu agama, adalah sangat-sangat besar. Sangatlah besar permusuhannya. Di saat kemudian diajak oleh abinya, ya, karena abinya mungkin belum mendapatkan hidayah, ayo nak kita mau selfie misalkan. Oh bah, itu tidak boleh, itu haram loh bah. Orang yang seperti ini yang sangat mengkhawatirkan gerakannya setan. Makanya kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, setan dari kalangan bangsa jin berusaha bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang yang belajar agama. Dengan berbagai cara. Yang paling berbahaya buat anak-anak muda seperti umurnya kalian ini adalah kemajuan media sosial. Barakallahu fikum. Kemajuan media sosial, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyara talabatil ilm, hargailah nikmat Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Hargailah pilihan Allah Azza wa Jalla yang besar ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hargai. Karena kapanpun seseorang tidak menghargai keistimewaan yang dititipkan oleh Allah di dalam hidupnya, mungkin di kampung ada orang dulu dia terdepan di dalam dakwatu sunnah, tiba-tiba kok berubah menjadi wong awam. Berubah, barakallah fikum. Maka ini adalah sebuah akibat di saat tidak menjaga keistimewaan hidup yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dianggap remeh, dianggap enteng. Barakallahu fikum, mulai sudah dia menyingkir dari teman-temannya, dari majlis ilmu, tidak pernah kelihatan. Senang sekali setan. Setan senang sekali. Wah, ini sudah lemah ini. Tidak ada kekuatan. Senjata wis tumpul. Tamengnya tipis. Sudah mulai terkikis. Barakallah fikum. Lenteranya sudah redup. Bagaimana kalau padam? Tidak punya senjata. Gampang saja setan barakallahu fikum untuk membawa dia ke alam kejelekan dan kejahatan setan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat seseorang mendapatkan keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla ini, dia wajib untuk menjaganya. Al-Ab, Al-Um, telah Allah jadikan dia cinta kepada ilmu. Ada semangat untuk kemudian mendapatkan ilmu, mengamalkan ilmu. Lalu semangat ini dicoba, dia coba tanamkan kepada putra-putrinya. Dia coba tanamkan kepada putra-putrinya. Dia jaga setelah itu. InsyaAllah. Barokah, barokah demi barokah akan engkau petik, wahai al-ab. Engkau akan petik, wahai al-um. Dan yang engkau akan petik, wahai al-abna, kebarokahan. Barakallahu fikum. Pesan saya, jaga keistimewaan hidup ini. Karena seperti antum ini dimanapun berada, seperti antum ini, seperti tulabul ilm, seperti la ikhwah, benar-benar pilihan Allah Azza wa Jalla. Benar-benar menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Pilihan Allah Azza wa Jalla ini. Pertama, tata rapi, jaga, perbaiki keikhlasan kita. Karena ini adalah ibadah yang besar. Sebuah pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Karena ini termasuk dalam kategori mujahid, para pejuang-pejuang Allah Azza wa Jalla. Para penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, ini adalah mujahid, para pejuang-pejuang agama Allah Azza wa Jalla. Dan juga termasuk jundun min junudillah. Ini adalah tentara dari tentara-tentaranya Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah jundun min junudillah. Tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Allah telah buktikan. Kalau ini adalah mujahid, kalau orang yang belajar ilmu ini adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah. Sebagai mujahid, dengan ilmu dia bisa memperbaiki banyak hal dalam hidupnya. Ketakwaan dia kepada Allah, tawakalnya dia, kefikohan dia kepada Allah, kesabaran dia, keikhlasan dia, kekhusyuan dia diperbaiki dengan ilmu. Perilaku dan akhlak ini mujahid. Dia sedang berjihad untuk memperbaiki melawan dirinya sendiri dengan ilmu. Barakallahu fikum. Seorang mujahid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai jundun min junudillah, dengan perilaku akhlak yang dia nampakkan di rumahnya bersama teman-temannya, dengan tutur kata yang baik, ini semuanya adalah ruang lingkup berjihad di jalan Allah, membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan mampu untuk memperbaiki kerusakan secara menyeluruh kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wajar kalau dimusuhi, diperangi oleh setan dengan segala cara. Wajar. Karena yang akan memperbaiki kehidupan hamba yang sudah rusak, yang akan memperbaiki dunia ini dari kerusakan, barisan-barisan ini dia. Akan memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah mereka, memperbaiki akhlak dan adab mereka. Ini dia barisan-barisan para penuntut ilmu. Oleh karena itu jaga, jaga dengan menjaga keikhlasan. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang kita tuju, tidak ada yang kita inginkan, tidak ada yang kita maukan kecuali cinta, ridhonya Allah, nilai dari Allah. Ini namanya keikhlasan. Melatih diri membenahi keikhlasan itu, sekarang waktunya untuk bisa. Ketika kita belajar agama Allah Azza wa Jalla, memperbaiki dan mengontrol keikhlasan itu, barakallahu fikum, sekarang waktunya untuk belajar dan melatih. Karena kalau sudah terjun ke medan dakwah, beda lagi. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena ujiannya bertambah. Dari sana sini dapat sanjungan, dapat pujian. Barakallahu fikum, dapat posisi, dihormati oleh semua orang, dieluk-elukan, diundang sana, diundang sini, janji-janji dunia, nitip mobil Pak Ustadz, nitip ini, nitip, waduh, berat untuk menghadapinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekarang dibukakan oleh Allah belajar ilmu agama, artinya kita belajar semuanya. Belajar tentang diri kita sendiri. Kita kenali diri kita sendiri. Karena termasuk dari quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu pada diri seseorang, bukan hanya dia bisa menghafal Al-Quran, mengerti ucapan para ulama, mampu mentahdir ini, mentahdir itu, menjatuhkan ini, menjatuhkan itu, artinya mampu mengingkari ini, mengingkari itu. Barakallahu fikum. Ternyata kekuatan ilmu itu di saat engkau mengenali dirimu, di saat engkau mengetahui tentang kadar dirimu sendiri. Setelah itu, engkau mengetahui tentang aib-aib aib-aibnya. Kekuatan ilmu barakallahu fikum. Jadi kekuatan ilmu itu bukan hanya mampu menyelesaikan Al-Quran, menghafalnya, mampu kemudian menghafal sekian kitab-kitab sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, Bulughul Maram, Riyadus Salihin, menghafal Arba'in An-Nawawi, barakallahu fikum, menyelesaikan kitab ini, kitab itu, dari satu kitab ke kitab yang keberikutnya. Kekuatan ilmu itu sesungguhnya pada lima perkara. Satu, ma'rifatullahi, berilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Berilmu tentang fatirih, penciptanya, wabari'ih, biasma'ihi wa sifatih, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kekuatan ilmu itu adalah ma'rifatut tariq ilaihi, mengilmui jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Mengilmui jalan, jalan, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah. Dua. Ketiga, berilmu tentang afat, mara bahaya pada jalan menuju Allah itu. Dia berilmu tentang kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah penghadang, pemutus jalan menuju Allah yang paling terbesar. Dia ilmui tentang kebid'ahan, dia ilmui tentang hal-hal yang bermaksiat, dia ilmui. Ini afat, penyakit mara bahaya di jalan menuju Allah, dia ilmui. Yang keempat, wa ma'rifatu nafsihi, dia kenali dirinya. Saya ini orangnya emosional, tersinggungan, cepat marah. Dia ketahui dirinya. Oh, saya ini lemah kalau ngelihat yang warna merah, warna biru, warna apa itu? Hah? Fulus, itu lemah. Ya, dikenali dirinya. Saya itu kok cenderung ya, dari lisannya suka keluar kata-kata kotor. Dari lisannya senang mencela teman. Misalkan dikenali, aduh. Dari tangannya gampang untuk kemudian ngambil milik temannya, barang temannya, dikenali. Ini aib, tetapi dia kenali dirinya. Barakallahu fikum. Dia tahu tentang dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa Anda ini manusia biasa loh Mas. Anda ini bukan orang yang maksum. Yang namanya manusia biasa banyak lupa. Yang namanya manusia biasa banyak salah. Yang namanya manusia biasa syahwatnya punya syahwat, punya al-hawa, hawa nafsu, dikenali. Barakallahu fikum. Karena kalau dia telah mengenali dirinya, Anda ini punya syahwat loh, Anda ini punya hawa nafsu loh, Anda ini punya sifat al-kibr, punya sifat sombong, Anda ini orang ya manusia yang akan salah, yang akan keliru, lalai. Kenali. Karena ini benar-benar akan menjadi kekuatan ilmu kita di saat kita sudah hidup bersama masyarakat, bersama al-ab dan al-um serta adik-adik kita di rumah. Kekuatan ilmu mengenali diri kita sendiri. Yang terakhir adalah mengenali uyub, aib-aibnya. Kenali. Barakallahu fikum. Kenali aib-aibnya. Lima hal inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah adalah quwwatun ilmiyah. Kekuatan ilmu pada diri seseorang. Inilah yang beliau sebutkan dengan quwwatun ilmiyah, kekuatan ilmu. Barakallahu fikum. Namun ingat, kekuatan ilmu apapun dan bagaimanapun harus dibarengi dengan kekuatan yang kedua, yaitu quwwatun amaliyah, kekuatan kita untuk mengamalkan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyara talabatil ilm, sekali lagi saya sangat-sangat bergembira bertemu dengan saudara-saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah di tempat yang terbaik di muka bumi ini, di salah satu rumah dari rumahnya Allah Azza wa Jalla. Maka tentu saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan pertemuan ini, ziarah ini terlaksana dan terwujud. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada saya dan segenap para penuntut ilmu agama, ikhwani fillah hafizakumullah, dan semoga Allah Azza wa Jalla terus membimbing kita di atas agamanya dan menitipkan semangat yang tinggi dalam belajar agamanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang kita telah sebutkan di depan, tidak ada orang yang terbaik di muka bumi ini kecuali orang yang berkecimpung dengan agama Allah. Dia pelajari, dia amalkan, dia pelajari, dia amalkan, dia dakwahkan. Inilah orang yang terbaik. Barakallahu fikum. Kalau sekiranya para raja, putra-putra mahkota menemukan, mendapatkan, mengetahui apa yang ada dimiliki oleh para penuntut ilmu, para pelajar agama Allah Azza wa Jalla, kalau sekiranya para raja, putra-putra mahkota, ini kedudukan yang tertinggi loh di muka bumi. Antum setiap 5 tahun rebutan jadi pemimpin, ya, mulai dari RT, desa, antum lihat itu semua rebutan. Sekarang Imam Al-Hasanul Basri menyebutkan kalau raja, putra-putra mahkota mengerti, tahu apa yang didapatkan oleh para pelajar ilmu agama, lajaladuna bisuyufihim, niscaya kita akan diusir, disingkirkan, diperangi dengan pedang-pedang mereka. Namun mereka tidak mendapatkan hurrimu, tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari bahasa ini jelas, ternyata para penuntut ilmu itu berada pada mulk, kerajaan. Sebagai seorang raja yang telah memetik ketenangan, ketenteraan, ketenteraman, kebahagiaan hidup, barakallahu fikum. Maka tidak ada mulk, kerajaan, kekuasaan yang paling tinggi dari yang dimiliki oleh pelajar ilmu agama. Oleh karena itu, sabarkan diri, terus dijaga nikmat ini dengan menjaga ketulusan dan keikhlasan, karena ini dasar-dasar dan dasar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh kita di sisinya. Saling berpesan, barakallahu fikum. Kalian atau antum juga berpesan sesungguhnya dengan tampak suara. Antum telah memberikan pesan yang sangat besar pada diri saya dengan wajah-wajah yang mulia, barakallahu fikum biiznillah, memberikan pesan tentang semangat belajar, semangat untuk memberikan nasihat, menitipkan pesan, berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Semoga timbal balik pesan ini menjadi sebuah amalan soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.